Ya Muhammadiyah, NU, pemerintah itu membuat beluluk itu bisa menjadi kelapa yang baik. Karena setiap manusia ditentukan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang unik. Lah saiki kowe gawe negara barang iki ya kudu saka beluluk terus dadi kelapa lah. Kowe moro-moro negaramu kaya ngene iki kuwi asal usule apa kowe iki piye? Sing Islam yang ngono wong penak-penak dadi beluluk bar kuwi bareng wis tuwa dadi kurma. Jadi ini ada mobil bikinan teman-teman dari SMK mana ini? Kelaten. Ini kita hormati di sini, kita jaga. Nenek kuingku ditokke tenan ning masyarakat. Kuingku diganggu karo pemerintah kuingku. Kuwi mesti dingel-ngel karo polisi. Dijaluk suap karo dinas-dinas ngono to. Kuingku dingel-ngel. Jadi iki saiki nek pas ning kene iki dikon kreatif nek wis metu tenan ning masyarakat, kuwi penggaweane negara kuingku meng ganggu kowe, ngel-ngel kowe. Kere kue modar dewe gitu. Nah itu karena negara ini dibikin tidak berdasarkan beluluk kue mau. Kudune wong Indonesia ngerti kue iki apa. Nek kue iki bung, rebung, ya ayo dijake dadi pring gitu. Jadi apa itu individu, institusi, organisasi sosial, organisasi agama, bahkan negara ini pun harus berangkat dari unikum ketika dia masih embrional. Termasuk Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng itu sekarang tahun kele 20-an lebih ya, 20-an tahun lebih. Dan yang tua-tua di belakang itu sudah sama saya sejak tahun 1976, ketika bapak ibumu isih urung ketemu ning terminal kae. Tapi wis karo aku Mas Nevi, Mas Joko wis karo aku kita 76. Ini tujuannya adalah Indonesia, mengenal Indonesia ki apa. Kalau sudah Indonesia apa, oh ada unsur lain dari Barat, dari Arab, dari Cina, dari India, dari Korea dan lain sebagainya. Kita ambil unsur Barat, kita ambil unsur Arab, tidak ada masalah. Tapi tetap mainstreamnya adalah kita sebagai Indonesia. Seperti yang dilakukan Kiai Kanjeng. Jadi ora moro-moro gawe lagu barat, moro-moro jurke dadi wong Arab. Kene wis Islam Kiai Kanjeng ini kalau kemana-mana kemarin di Klaten itu dijuluki paguyuban hadroh Indonesia Kiai Kanjeng. Itu karena orang-orang begitu dia Islam, dia ngertine Arab. Begitu dia mahasiswa ngertine barat kan gitu. Indonesia ini hilang. Jadi tolong dipikir lagi kapan-kapan kita bikin Indonesia yang baru. Orang kudu negara loh ya. Orang kudu negara, orang kudu kerajaan. Bisa gak dewe jenengnya kok jeneng-jenengnya jatuh mikir ya itu apa ya itu. Tapi kan tidak harus niru-niru. Kita bisa bikin formula sendiri, racian sendiri kan gitu. Apa saja termasuk ini sebelum saya minta nomor yang dari Jawa ke berbagai orang Jawa kabeh umumnya ya. Ganteng orang ganteng ning padha Jawa nek sekanan dhewe ganteng kutho sebelah kiwa ganteng desa. Ya gimana. Dene iki kaosnya didawake ora penak-penake tatomu semono kae iku lah. Bundarane aku ning sing tatuan iku insyaallah dikasih cairan-cairan apa ngono iki sing tatone. Jadi panu. Jadi jadi ini masalah tugas pendidikan membuat manusia sempurna menjadi dirinya, bukan menjadi diri orang lain. Begitu ya. Tugasnya pemerintah ya gitu, memberi infrastruktur dan peluang kepada rakyatnya agar supaya rakyatnya berkembang menjadi dirinya dengan kreativitasnya. Dan wong Indonesia iki nek tenanan kaya ngene iki dan nanti dihukum pemerintah bener-bener di luar, iki ora iso iso ngalah, ke Cina ora iso kalah. Indonesia ora iso kalah saka apa wae. Kita itu punya apa saja dan mampu apa saja ning mergo kekean bakat akhirnya ora cedha arep lakoni apa akhirnya jebol kabeh. Bal-balan kowe berapa lagi? 2-3 kalah. Kalah ya. Tidak apa-apa, itu berarti sudah kembali ke jalan yang benar. Sebab sepak bola yang menjadi mainstream di dunia adalah sepak bola yang tidak mengerti rasa kemanusiaan, yang dengan enak memasukkan bola ke gawang lawan dan tidak dipikirkan bahwa itu menyakiti kiper lawan, dan itu berarti juga menyakiti semua warga negara yang bertanding di sini, yang kesempatannya bertanding. Jadi kalau sepak bola yang dewasa model Jogja adalah sepak bola yang sangat batinia, yang sangat kooperatif ya, sangat toleran, menjaga perasaan lawan. Jadi tidak, jadi mulane ora apa-apa, berarti mau 1-0 terus nganti 2-2, saiki wis 2-3, itu berarti kita semakin dewasa. Nek kowe nganti menang 3-2, kuwi berarti kowe ora mesake karo wong Qatar, negarane wis cilik. Ora iso cara Jawa, ora iso nembang. Ya to nek nising lunggu ora iso ndodo. Nek cewek ora nganggo banyu mung nganggo peper ya to. Tekan kene kok gak kasih pisan ya mesake. Dadi kalau ada tamu tolong dibikin menang ya. Itu ini pesan saya. Perkara Piala Dunia itu soal gampang lah. Kapan-kapan kita bikin Piala Dunia sendiri di Indonesia antar kesebelasan yang kita sebut. Satu kita sebut Argentina, yang lain kita sebut mana. Wong buktine kesebelasan saka Palembang kae ya pemain asingnya ya meh 10 ya. Ais podo wae. Dadi jan-jan iki wong Ben Gonzales bareng iki cara Lampung kok jan endi kuwi. Asline kuwi. Kuwi iki jan ayo cepet kuwi. Nek wong Indonesia ya dengkul Indonesia, nek jan-jane ya ora apa-apa lah. Misalnya Gonzales itu serap di suwe, ya gue serap apa. Pokoknya gitu sepak bola. Sekarang saya kembalikan ke soal pendidikan, sebelum saya minta tolong dicarikan yang nomor tadi ya. Ini kan sekarang semua sibuk dengan urusan korupsi. Kira-kira kalau semua urusan korupsi di Jakarta kita beresin butuh berapa tahun? Dengan sistem hukum yang sekarang dan dengan pelaku yang sekarang, kita hitung dengan KPK sekitar 600 tahun baru selesai kasus-kasus korupsi. Berarti mudara gue harap-harap dari mayat yang biro itu dari cenglot gue harus dari cenglot gue lagi urusan korupsi beres. Jadi tidak bisa dibereskan. Makanya saya berharap Anda semua yang di sini rasa mikir sing saiki. Pokoknya ke depan Anda melakukan apa, sing kendel mentale, sing kuat hatine, sing dhuwur spirituale, sing cerdas uteke, sing sehat awake, supaya Anda bisa menjadi anak muda Indonesia baru menyongsong kehancuran dunia dan Anda yang bangkit. Ini dunia akan hancur ya. Yang tersisa survive hanya 3-4 negara, tidak disebut Indonesia, berarti Indonesia tidak ikut hancur. Indonesia itu hancur ra ngerti bedane padha wae, wis ra masalah. Jadi tidak ada kehancuran bagi orang Indonesia karena kehancuran sudah merupakan sahabat sehari-hari kita, dan kita selalu tertawa di dalam kehancuran, kan gitu kan. Terus kadung meteng we malah rapopos terus kewe mas. Oke, teman-teman sekalian yang dari Sunda, angkat tangan. Betul ini ya, oke Sunda. Mas, suara koko ayam di Sunda apa? Kongkong-kongkong. Jawa, yang di Jawa. Guguroyok. Sekarang saya tanya, ini Anda intelektual di sini. Bunyi koko ayam itu kongkorongkong apa guguroyok? Coba. Bunyi koko ayam itu kongkorongkong apa guguroyok? Nah, menurut mereka kongkorongkong, menurut Anda guguroyok. Pertanyaan saya, bunyi koko ayam itu kongkorongkong apa guguroyok? Tergantung tempatnya, Pak. Hai, apa ini? Tergantung tempatnya. Aku didik-didik bojone. Enggak, ini pertanyaan ilmiah. Bunyi koko ayam itu kongkorongkong apa kukuruyuk? Jawab. Eh? Kukuruyuk. Menurut mereka kongkorongkong. Ah, kurungumu, kurungumu, kurungumu pada karo suara pitik ora. Kurungune kopengmu karo suarane pitik padha apa ora? Ora padha to? Duyu kurungak miturut kupingmu. Ning suarane kok ayam iki. Sakrungune, dadi kowe yakin nek suarane pitik kan persis sing ning kupingmu kuwi. Nah, ini Mas yang bikin bertengkar. Satu bilang bahwa Islam adalah FPI. Satunya bilang Islam adalah NU, lainnya bilang Islam adalah Hizbut Tahrir. Aku takkan yang benar Islam itu Tahrir apa NU apa Muhammadiyah? Islam itu NU apa Muhammadiyah apa Hizbut Tahrir apa FPI apa NBA apa LDI apa Ahmadiyah? Loh, apa Islam? Lagu orang dari si cile apa Islam? Lagu datang Muhammadiyah barang apa? Datang Ahmadiyah barang apa? Cenderung bodoh. Oh, jadi sama enggak? Islam sama Ahmadiyah? Sama? Loh, ya juga. Iki aku orang takut kami mengecek utekmu melaku borang. Jadi hidup di Indonesia ini nomor satu hancurannya ada cara berpikirnya hancur. Sak presiden-presiden ini ra ngerti proporsi berpikir. Dia tidak mengerti bahwa dia kan senang prihatin. Saya prihatin. Jadi kita bayar ya Pak, prihatin-prihatin baik. Aku lah rakyat yang prihatin, kita bisa apa-apa yang prihatin, presiden yang prihatin. Bambang Susilo su prihatin. Jadi masing-masing dengan proporsinya gitu loh Mas ya. Masing-masing jadi Islam yang benar itu ya Islam. Kamu masuk Muhammadiyah supaya ketemu Islam yang benar. Bukan Islam yang benar adalah Muhammadiyah, ngerti lah. Kowe sekolah iki dan ketemu ilmu, bukan UGM adalah ilmu. Gitu loh. Kamu menjadi kamu melalui pengenalan bermacam-macam, bukan lantas kamu menjadi orang lain, tapi untuk menjadi kamu. Nah kita kehilangan di situ, kita kehilangan diri kita. Kita tidak yakin lagi sebagai orang Indonesia. Kalau Anda nonton Metro TV, nonton TV One, kutipan itu tidak pernah dari orang Indonesia. Selalu dari Benjamin Franklin, dari George Washington, gitu. Orang tahu Skokar, tukang becak, orang tahu. Gitu loh, karena kita tidak yakin sama diri kita. Malam ini saya kira, waktu kita sangat singkat, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda adalah generasi muda yang mulai tumbuh meyakini Indonesia sebagai kepribadian Anda, dan Anda akan memimpin dunia kalau Anda sudah menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya sebagai manusia Indonesia. Iki serius, mergawang Indonesia sing paling tua. Kalah tua kabeh, Nabi Ibrahim yang membutuhkan awak dhewe. Wong Yahudi membutuhkan awak dhewe. Anda mau dipecah dari 8 negara rencananya. Anda tidak akan diserbu oleh sekutu seperti Libya, seperti mana? Irak. Mereka tidak mungkin menyerbu, mendatangkan pasukan sekutu ke sini. Tidak mungkin. Soalnya ngerti sapa kowe. Kalau sama TNI tidak takut, karena TNI tidak punya peluru. Tapi kalau sama Anda mereka takut karena tahu Anda belum punya kerjaan. Kalau orang tidak punya kerjaan, bijak gelut, seneng korang. Seneng korang. Tantangi, randuit, duit dua apel, bijak gelut, ayo. Ayo sekutur ini ya, ayo. Tak kelompoknya penganggur, ayo jodoh, terus kalah kabe. Terus nekat tuh nak nganggur gitu. Harap kelangan apa gue, orang duit apa-apa. Kalau saya ngedian lah, duit apa-apa, laki randuit apa kok. Kalau dijak perang, ya toh, awes, mesti menangin, berarti rawani. Mereka hanya akan melakukan subversi melalui IMF, melalui kabinet, melalui DPR, melalui media massa untuk memecah belah Anda, dan rencananya Indonesia menjadi 8 negara berdaulat. Tapi saya nyatakan sekarang itu tidak akan pernah berhasil selama Anda masih seperti sekarang, dan Anda akan tetap mempertahankan Nusantara Raya menjadi satu negara kesatuan. Yuk, saya ini dari kelompok. Dadi kelopo ki maksudnya, ya kue ki aslinya nek dulu ya sok-sok dadi kelopo. Boleh kelopo kita campur dengan unsur yang bermacam-macam, tetapi tetap saja mainstream kita adalah Indonesia. Jadi kayak musiknya Kiai Kanjeng, kowe mau ono lagu Yahudi barang. Ning dindi Indonesia ora nduwe hubungan diplomatik karo Israel kok kowe wani-wani ngelagoke lagu Israel. Kowe mau lagu kae lho, apa jeneng apa? Avenue Shalom Elohim dari wong Israel. Ana ngerapo apa wong Israel iki ning turunane wong Jawa. Mulai. Mulanya kan Java, selalu Java. Transformator software itu yang untuk sana sini kan Java, semua Java lah. Ibu kota Israel itu Java Tel Aviv. Nah, orang percaya Google itu Java Tel Aviv. Jadi kita pokoknya tenang aja. Kita ini tertua, kita ini pura-pura jadi emprit sekarang. Rendah hati, takut sama Barat, takut sama Arab, takut sama ini, tapi itu kan kita pura-pura, kita nyamar. Sebentar lagi kita akan tunjukkan siapa kita. Kita bukan manuk emprit, kita adalah manuk ciprut. Lagu apa deh? Oke, karena kita di Jogja, boleh mendengarkan medley Jogja ya. Supaya Anda tahu Jogja itu gini, di kampung-kampung itu kayak gini, supaya Anda dengar. Agak maju lagi. Roda maju ini, roda ini. Ya roda ini. Ya Tuhan, nek cari ini Islam yang bertekai. Bahkan kalau sholat itu dempet sikile. Nek orang dempet, kita disini setan. Ini tentang apa? Daya orang ngerti padahal itu setan kabeh di mahu. Oke. Medley Jogja. Parotantama berusia kong. Lumak sono. Yo. Thank you. Sampai gokong gede pring rakete gunung kaping ambrol susu tene-tene sonyo. Thank you. kalau tujuannya gini, kesimpulan kita omong yang tadi itu saya kira gini deh, kita sampai ke demokrasi enggak masalah, kita sampai ke Islam macam-macam enggak masalah, kita sampai ke kemarin saya di Bali ketemu sama bedanda-bedanda, teman-teman pastor semuanya, terus ada orang yang apa jenenge cincine iki di katok kening cangkeme ana 5 irunge pira mripate pira ngono kaya dius kok iki nggo pakaian sing ampuh banget dan rembiak-rembiak kaya wong kita tuh seawak ngono kae tak takoni tujuanmu apa tujuanku ben wong ngarani aku setan tujuanku ben orang wong ngarani aku wong Islam tujuanku ben aku diarani wong elek karena kalau dia memakai simbol-simbol yang ada sekarang yang bagus sekarang, maka dia menjadi terkotak oleh simbol-simbol itu. Maka dia menjadi simbol-simbol baru dan dia ingin kalau dia orang baik jangan sampai ada orang tahu, yang penting produknya sampai ke orang lain kebaikannya itu. Jadi kesimpulan dari omongan tadi sebenarnya sederhana. Sekolah Anda mau kuliah monggo, Anda mau jadi santri monggo, Anda mau jadi ulama monggo, mau demokrasi trias politika monggo, mau liberalisme monggo, apa aja monggo, asalkan akhirnya endingnya nanti adalah Anda menemukan keindonesiaan Anda. Karena Anda ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi manusia Indonesia. Kalau Indonesia sudah ketemu, maka semua di dunia akan mengakuinya dan semua di dunia akan minta untuk dipangku oleh Indonesia. Kita tidak akan jajah, kita mangku saja. Mangku kan sama jajah, enak mana? Enak mana memperkosa atau mangku? Ya memperkosa sambil ditangku gitu ya. Enak ya. Jadi teman-teman sekalian, saya selalu kemana-mana ngomong mengenai kepribadian, mengenai martabat segala macam, karena saya gigi wis entek kabe Indonesia itu, wis entek kabe lah. Maka saya berharap betul, mudah-mudahan ada generasi yang steril, yang tidak menjadi kontinuitas dari yang sekarang ada, yang membangun dirinya benar-benar, karena kita segera akan mengalami sesuatu yang besar di muka bumi, dan kita akan dijadikan Tuhan menjadi kaum yang akan membangkitkan kembali peradaban baru di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ada waktu berapa lama ini? Ya? Maksimal jam 11. Sekarang jam 11. Setengah 11 maksimal. 45 menit lagi. Oke, teman-teman sekalian, kita doakan nanti para kreator yang sekarang sedang berpameran itu nanti mendapatkan jalan yang mudah untuk menjadikan manfaat bagi masyarakat luas. Amin, amin. Jadi nengaruh gak mobil, cakladen, racer, gak handphone, gampang banget. Ngomongin ini, handphone dibanting, biar lu dikukupi, sok dimenel. Terus saking ngampe wong Indonesia. Tetan lu dibantingi, digaduk-gaduk, di malaikat ya, iso nengini. Gitu loh. Indonesia itu dahsyat pokoknya. Udan lu iso disingkir kia. Tinggal ada perang dunia, ada rudal itu tinggal kita giniin rudalnya gitu. Tenang aja, gak ada masalah. Sekarang hipnotisme di mana-mana kan sedang laris kan, ada iklan-iklan di pohon-pohon hipnotis. Jadi mbok yang dihipnotis aja wong sing dihipnotis ki anu koruptor-koruptor kuwi tekanane hipnotis njur ngaku kira nyolonge ngono kae lho. Awake tenang iki seneng aku. Utawa hipnotisin cawe dok njur seneng karo kuke ngono piye carane ngono kae. Oke. Teman-teman sekalian, kita masih punya waktu sekitar 40 sampai 45 menit. Sekarang saya tawarkan kepada Anda. Kalau bisa, ya. Dangdut. Ini tadi saya ingin melepaskan Kiai Kanjeng tanpa saya. Tapi artinya saya itu sudah tidak peduli sama diri saya lagi karena saya sudah tua dan saya siap suatu waktu Tuhan menyuruh saya untuk melakukan tugas yang lain. Tapi saya standby kalau harus berdiri, saya berdiri. Tapi semua tidak pakai nafsu saya, tidak pakai kemauan saya. Dan saya tidak punya kepentingan apa-apa berdiri sini kecuali menjalankan tugas dan mendaya gunakan dan menjadikan manfaat dari kegiatan kita ini. Saya tidak kenal Anda satu persatu, tapi saya yakin Anda orang yang berkumpul di sini karena menginginkan sesuatu yang sama. Menginginkan sesuatu yang sama itu mudah-mudahan hal-hal yang memang mulia bagi Indonesia, mulia bagi manusia, mulia bagi kebersamaan masyarakat kita. Yang saya barusan ketemu teman-teman Ternate dan Kiai Kanjeng sebentar lagi akan ke Ternate ya. Balagi tanggal berapa? 24 Oktober. Ternate di sana ada pertemuan sastrawan nasional apa sah? ASEAN saya tidak tahu. Terus nanti saya dikasih gelar Kanjeng Raden Temenggung Haryo Semanut lah wis arep Haryo Asu ya ben maksudnya. Aku semanut aku digelari apa wae gelem. Kok apa-apa kayak gelem mayatku kok buang ning dalan aku ya ora apa-apa. Sebab sing urusan karo Gusti Allah dudu mayate ning kowe kan gitu kan. Ya daro kowe nek ngene ngono kuwi kok kowe lho sing urusan dudu aku lho. Nah aku nih ora masalah ya. Oke, tentu sekalian rata-rata Anda kan masih likuran ya, yang di atas 30 masih sedikit, mungkin di bawah 20 banyak ya. Di bawah. Sebelum dangdut, yang kira-kira masih akan hidup 40 tahun lagi angkat tangan. Iya, pengennya apa pasti? Pengennya, karena pengennya kabeh soleh, ayo kabeh ya pengen. Aku barang wis tuwa ini ya pengen rada luwih suwe. Kalau Anda dikasih Tuhan umur 70 mau? 80? 100? 200? Ayo wis, karena manusia dasarnya geragas. Wis, saya tanya lagi. Mau kan? Sebenarnya Anda pengennya istri satu apa dua? Seandainya boleh itu dua ya. Istri yang pertama rela, yang kedua rela. Kalau tiga mau? 10? Jane ya gelem. Ya tak? Jane gelem berarti bojo piro wae gelem. Wis, aku takkan saya tanya lagi. Kemarin Anda puas waktu Ramadan. Ada yang puasa, ada yang kelihatan puasa, ada yang tidak puasa. Gitu ya. Saya tak, Anda suka puasa? Ya. Sih, berarti ama jamaah amak ya wis mari ngomong ora. Yang suka puasa angkat tangan. Yang suka puasa angkat tangan. Suka. Oke, berarti kewajiban Tuhan tidak berlaku untuk Anda. Karena untuk orang yang sudah suka tidak perlu disuruh-suruh, pasti dia lakukan sendiri. Kenapa Tuhan memberi perintah? Karena pada dasarnya orang yang diperintah itu tidak suka melakukan sesuatu itu, maka sama Tuhan dipaksa diperintah. Jadi kalau Anda sudah suka, sudah tidak berlaku lagi Ramadan bagi Anda. Terus gue poso kapan bahaya rasanya dari Ramadan, gitu? Ini ya. Siapa yang suka, yang tidak suka sholat, tangga tangan. Oke, jamaah ma'iyah, oke. Kenapa sholat dijadikan kewajiban? Karena Anda aslinya tidak suka. Apa mana mengunang-unu rano inovasi? Oke. Pameran produk inovasi. Jadi nek lani gak ya? Pameran sholat inovatif. Ayo nek lani. Oke. Jajal gak sholat kayak unu. Kan lebih khusyuk atau lebih syik. Sallallahu alaihi wa sallam. Aku ya iso anak ngarep tari kejang ya. Anak singi mahasiswa ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat ini nih, walillahi wabarakatuh. Lainnya seneng banget. Sing bengok-bengok gue sing biasanya ngelakoni. Sing meneng wae soyo bendino ngelakoni. Jadi meneng wae ketika nangan. Jadi jangan takut mengatakan Anda aslinya tidak suka sholat, karena orang yang mendapat kemuliaan di hadapan Tuhan adalah orang yang berani dan ikhlas melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Anda pikir tentara suka perang, tapi karena dia wajib maka dia mulia, kan gitu. Jangan-jangan yang pengen orang rabi yang angkat tangan, pinginnya nurani wedok Anda. Tangan, jangan kewe kabeh tapi maksud dan ya lah hasilnya ngono kuwi lah. Maka Tuhan mewajibkan Anda untuk menjalankan sunnah kawin satu, kan gitu kan. Nek karepe oke, kan gitu ya. Nikah yo nek kuwi rada gitu antara nikah karo jadi ke pinggiran nang KUA. Bicara nikah. Dan ada nikah ini kan lah nikah UA. Jadi gue bunyi no nikah UA. Nikah terus sampai darah. Kulo wong beda iki nikah karo kawin iki. Menunggu ya, kita lagi kelingan saya. Ibu nikah bukan kawin, ya ora ya kawin. Nikah kita praktek kawin dulu loh. Nah, ono sing praktek kawin orang nikah. Tengok aja juga sebut nikah, itu nang nang KUA terus. Itu sama dengan haji itu kan tidak ada haji Muhammad Basir itu tidak ada. Haji adalah orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Begitu pulang ke Indonesia, wis duduk haji. Apa kowe ning pasar beringat coy sai ngene iki jenenge ngene mena ya ora. Jurpe golek watu banengke apa banen watu jumrah karo apa. Haji adalah orang yang sedang menjalankan ritual ibadah haji. Begitu selesai kamu bukan haji. Salat adalah orang yang sedang melakukan ibadah salat. Begitu selesai jur nuntut. Jadi sorak-sorak ngiwengin itu toh. Gitu loh teman-teman sekalian. Tapi aku seneng dok bahasa Indonesia ini salah kafe dia loh. Menunggu teman. Indonesia barangnya jeneng ya meh teman. Indo ya artinya campuran, Indonesia ya artinya lalian. Jadi wong campur aduk sing penggaweane lalian Indonesia. Coba cari kamu siapa saja yang ada kata Indonesia cuman amnesia dok. Ya ini rame di Indonesia ki wong blasteran sing penggaweane lalian, gue selalu senturi saiki, gue selalu Muhaimin saiki, iya cetane Muhaimin gue selalu gue, gitu loh. Dan itu yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar karena dia mudah lupa dan dia gampang memaafkan siapa saja, kan gitu. Nanti Indonesia akan dibangun dengan semua koruptor dipaksa untuk urunan sebesar besarnya sehingga setiap tahun kita akan hidup berdasarkan urunan para koruptor. Mulai wes bangannya ngelangel. Oke, kita sekarang kembali ke aku jaluk Mas Imam ditemenin Mbak Fia dan lain, kemudian diteruskan Mas Doni supaya Anda ingat lagu dari nenek dari bapak lah dari besok Anda lagu wes dari uang kuda terus ya sono kafe wes jarang warung nih ya cuy alhamdulillah sih orang angkringan. Nek donya pira suwene nadane sak pira? Jaya bisa. Urip meng pira to wong kita itu orang Jawa itu mampu menciptakan filosofi dan pemahaman hidup sampai tingkat hampir sampai sama dengan agama. Meskipun tetap tidak bisa setinggi agama. Ning donya pira suwene njur bali ning panggonane ning akhirat ya sejati ini mung amal becik sangune. Terus kita teruskan dengan lagunya Black Sabbath. Jadi kita boleh menyanyikan lagunya orang barat asal untuk menjadi orang Indonesia, kan gitu kan. Kita boleh ngaji seperti di Masjidil Haram asalkah untuk menjadi orang Indonesia, karena Allah tidak akan rungu-rungu jelas orang mancung. Jadi kita mesti Indonesia. Karena aslinya manusia Adam dulu gak mancung hidungnya. Anu sing bantar. Adamnya orang mancung. Ayo bantan iso. Wong aku yang mengarang. Mesti rana sing iso bantah to ya. Oke, neng sepira. Neng donya piro suweni. Jur bali ning panggonane ning akhirat yo sejatine mung amal becik sangune aja ngucap bodho yo ben golek ilmu kudu thank you. Mas Soni. Waktu kita tinggal sedikit. Saya kalau ada teman yang mau maju bareng 5 orang dari berbagai daerah, kita pakai malam ini untuk menuntaskan komprehensi nasionalisme kita bersama-sama. Apa dangdut sik siji ngono ya? Ning nek ora ana sing joget dangdut ora abdol. Cuman dengan syarat joget dangdutnya harus menutupi anu. Berarti jogete kudu ditutupi ngene iki. Kecuali kelamine tok sing joget monggo. Apa dangdut siji ya? Setelah itu kita nyanyi nasionalisme bersama-sama. Mbak, kalau Ternate lagunya apa sih kalau di daerah? Nanti saya mohon ada yang dari Ternate yang maju ke depan, dari teman dari berbagai daerah. Kita eret dari coba Gajah Mada lahirnya di mana? Lampung. Mada. Beliau para ada. Menturo. Gajah Mada aslinya dari mana? Sekarang disebut Pulau Bali, tempatnya Karang Asem. Karang Asem. Jadi kita ini mengenal ada masyarakat Bali, Jawa, Sunda itu baru aja. Dulu kita jadi satu. Jadi Gajah Mada itu ya, ya kebian gajah saya wong Sunda karo wong Jawa isih ora penak atine iki mergo sing salah iki dudu Majapahit tapi Gajah Mada gitu loh. Nyegat Prabu Siliwangi di tengah jalan. Kan gitu kan, sehingga terjadi perang gugat. Sehingga sampai hari ini di Bandung tidak ada jalan Gajah Mada, tidak ada jalan Majapahit. Sementara di sini sudah ada jalan Siliwangi. Suatu hari kita akan bikin supaya semua saling menerima satu sama lain. So, Gajah Mada nyerbu di tengah jalan gugat itu juga tidak bilang-bilang sama kita, enggak BBM saya dulu, enggak SMS saya dulu. Jadi kalau misalnya dia BBM ada di grup, bisa kita ingatkan bersama-sama. Ini Gajah Mada Raiso Rotogaptek Gerdira BBM. Jadi teman sekalian, atau langsung saja Medley Nusantara. Terus dangdutan ini di dinding omah. Berapa ya mampu ya dangdutan apa omah ya? Berapa omah ya? Gue jandai potongan ini. Cocoknya gue ketua majelis ulama nih. Gue yang ngomong dangdut raja cocoknya. Gue kena kecamatan. Kecamatan lo yora ya. Gue harap bagus ya jeneng ini. Ada musik, ada oke, ada musik baru dari Mas Imam katanya. Judulnya apa? Judulnya musik. Oke, kalau gitu Imam harus turun. Saya lanjutkan. Inilah Imam Fatawi. Umurnya lebih tua dari Novia kalau pagi. Novia sudah punya anak 4. Dia cuma punya anak coro-coro banyak sekali. Sama cecak-cecak. Turunnya 5, barep semua. Aku kali ini mau bicara soal musik ya. Oke. Aku mau bicara soal musik. Khusus saja bagi penggemar musik. Macam-macam, macam-macam, macam-macam, Memang. Memang. Aku ora aku seneng iki jogetnya bagus banget sing ke jogete ra ilang ra jelas iki malah iki. Aku sing ngene-ngene iki malah iki. Oh, cekak jogetmu iki. Ning ora apa-apa ning dadi kowe nek arep rekaman nggo YouTube kae. Kudu nganggo awake iki raimu. Awake Jawa kowe. Lah kowe iki wis ampuh-ampuh ngene-ngene kok malah ngene-ngene. Ora cetok ya mangga. Pikiran sawer nih tak karo. Endah apa gole? Rangewu dak. Rangewu lho sapa ora masalah Rangewu iki dudu Rangewu ne. Terima kasih sayang nih mangga matur kulo. Jangan nang mau. Ayo ini. Ini. Gitu-gitu imut. Teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng ini kan kerjanya apa sih? Kerjanya jangan sampai ada yang putus dalam sejarah. Jangan berhasil. Kalau bisa betul-betul dari geluluk ke cengkir ke, supaya terus ada akselerasi, supaya kita tidak kehilangan. Dan ada lagu-lagu yang sebenarnya lebih populer yang semua orang hafal tapi tidak dihormati secara nasional. Apa lagu apa memang? Kasihan beban asmara. Sekarang sebelum Mas Imam lagi, Imam, kue sambil ini nyanyi, kue latihan joget sini. Sikilnya rada di rasa cinta. Transfer ilmunya Einstein, ya Anda jangan sampai lebih terkenal dari Einstein. Kalau Anda jadi ustadz, jangan sampai lebih terkenal dari Nabi Muhammad, gitu loh. Apalagi bikin hadis-hadis sendiri, ada 6S, 7F, apa segala macam, gitu loh. Jadi, beresin dulu yang ditransfer, baru Anda kreativi, gitu loh. Maksud saya, lagu-lagu juga begitu. Jangan, Anda, lagu perdamaian, Anda kenalnya lagu siapa? Gigi, ya? Nah, itu. Itu mari kita yang berdosa-berdosa kita bereskan malam ini sudah enggak berdosa. Itu lagunya Nasi Daria yang nyanyi namanya Mutoharo. Saiki kita ya wis umure wis Mutoharo ya kira-kira wis 45 lah wis. Luwe ya. Kenal kok gue? Kamu Toharoh namanya. Sabira nadane coba. Jadi ya kita hormati Ki, kita hormati, tapi kita tetap harus asal usulnya. Jadi masuklah Muhammadiyah untuk ketemu Muhammad kalau Islam itu ya. Masuklah Katolik untuk bersatu dengan Yesus kan gitu. Betul enggak? Masuklah Buddha A, Buddha B untuk ketemu Buddha beneran gitu loh. Peluklah semua agama untuk ketemu Allah. Bukan agama Anda itu Allah. Bukan Muhammadiyah NU, MTA-mu itu adalah agama. Itu semua adalah jalan menuju sejatinya. Nek jare wong Jawa kowe kudu nyedak meneh nang bayimu, aja kadohan saka bayimu. Kowe nasibmu elek nek kowe kadohan saka bayimu. Dadi itu namanya Idul Fitri kalau dalam Islam. Kembali ke bayinya, aslinya, sejatinya, originalitasnya gitu loh. Jadi kita jangan bertengkar. Mau UGI, mau IPB, mau ITB tidak ada masalah karena semua bareng-bareng mencari kesejatiannya. Kira-kira gitu ya. Jadi ya saya ingin jaluk perdamaian ki asline wae Muhammad Zain Singarang. Kuwi ra mudeng to kuwi. Aku nyonya-nyonya-nyonya-nyonya ra mudeng Singarang sapa kuwi jan asu. Ora matur nuwun mongan-mangan. Sing ayam goreng ciptaan Momangun apa? Romo Mangun Wijaya. Sing jenggoten kae. Sing jenggoten anu rambut brengose putih kae. Kae Romo Mangun to kae. Akan bagi fried chicken iki jenenge. Aku kudu matur nuwun karo Mas Mangun ya ta. Heeh. Oke, sakira. Nuwun. Teman-teman sekalian, Mbak Fia agak bergeser ke sana, ini bergeser ke sini supaya gamelannya kelihatan. Karena Kiai Kanjeng ini bukan nama grup, tapi nama gamelan. Jadi di Jawa itu rada edan apa wae kaya jeneng. Ana kebu ning Solo ning Kraton jenenge Kiai Slamet gitu. Jadi nek kowe ngarani aku kiai iki janjane ngarani aku kebo gitu. Jadi rasa aku yang kayak gelar-gelar aku apa rasa dokter rasa apa gitu. Ah jadi teman-teman sekalian, agak rada nang buri-buri banget. Ale ngombe baca aku ndi. Ale bin Abi Thalib. Jadi ini loh mas teman-teman, kenapa Kiai Kanjeng pakai gamelan? Karena gamelan Jawa itu satu itu sudah selesai, tidak bisa dikembangkan lagi kalau setia pada struktur Jawa. Jadi kebudayaan Jawa itu sudah memuncak, tidak bisa diterusin lagi. Berarti sudah ada Mas Kumambang, ada Dandang Gulo, ada Megatro, itu sudah puncak dan sangat bagus. Kalau diterusin paling bawah jadi campur sari. Kan gitu. Tentu sudah sampai puncak. Maka untuk mendunia harus ada proses Jawa yang baru, yaitu gamelan yang tidak hanya jiro pat jiro lu jiro lu pat mau nempi, tapi Kiai Kanjeng bikin gamelan Jawa yang Kiai Kanjeng. Jadi ini nek gamelan Jawa tenan raiso perdamaian. Aku kuwi rada India, rada Melayu kok, rada Arab kok kuwi. Anak sarone asli, cuma sekarang nek Jawa asli. Slendro. Ada Jawa asli, misalnya lagunya Cupla, Cupla, Cupla. Nah, itu mayornya Jawa. Ini supaya kita berangkat mendunia itu berangkat dari diri kita sendiri, bahwa nanti kita eksplorasi seluruh dunia, iya, tapi kita berangkat dari diri kita sendiri. Terus kalau minornya Jawa, lagunya contohnya apa ya? Sajretan, ayo. Karya Kinarto Sabto, seorang pujangga, seorang dalang yang sangat terkenal di tahun 70-an, 80-an, almarhum, asli Klaten, tapi dibesarkan di Semenanjung. Ditambah satu dua pilihan supaya bisa mendunia, tapi tetap dengan bunyi gamelan. Sekarang misalnya Love Story, misalnya. eksplorasi ke Eropa, nanti kita bisa eksplorasi ke Mesir, bisa ke mana-mana. Kinerja karena waktunya sudah habis, untuk yang terakhir Cina saja. Untuk Cina ini ukeh banget. Jumlahnya saya ini di negara Cina hanya boleh punya anak satu. Kalau di sini kan dua. Kita bedanya lanang karo wedok. Perkara lanange piro wedok piro monggo. Ini pokoknya lanang karo wedok. Ya. Oke. Okay. Aku jalan masing-masing untuk terakhir teman-teman sekalian kita eksplorasi. Untuk yang kita masih ingin begini lagi, kita ketemu tanggal 17 di Taman Tirto Kasihan tanggal 17 ya. Terus besok malam kita di Jombang, lusa malam di Surabaya di Bank-Bank Wetan, kemudian lusa berikutnya, hari berikutnya di Kenduri Cinta Jakarta, malam berikutnya di Taipei, Taiwan, baru 17-nya di sini lagi. Jaluk Mas Imam baik, Cina baik, yuk. Berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah ketika masih lapar. Jadi kalau Anda sekarang pulang membawa lapar, segera Anda tanggal 17 ke Taman Tirto Kasihan, terutama yang punya penyakit mata. Asli ini beneran. Nanti kita tawarkan ada pengobatan apa namanya? Tawaran untuk yang sakit mata yang parah sampai sing minus-minus biasa, plus-plus biasa. Utawa nek mripat ora loro julekken sik kuwi lagi untuk tulasan rono. Ayo jul-julkan saiki yo tulasan rono insyaallah. Karena ada penemuan baru dari teman kita namanya Mas Hendrik. Hendrik itu orang Dortmund tapi hidup di keparaan sudah lama. Oke teman sekalian, kita akhiri acara karena Pak Itia sudah harus mingkesi tempat ini. Anda pulang ke tempat masing-masing diiring dengan hati matahari oleh teman-teman Kiai Kanjeng. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Seru ya, tapi... Thank you.